Aku uwis tuwa, umur 39, durung duwe cewek, merga untu entek. Simbokku wis nesu, pengen momong putu. Bendino ananing pecuca pecucu. Aku mutu kepiye, njur kepiye meneh. Kabeh dalan wis tak lakoni nanging durung oleh. Mung iso nyuwun, nyuwun marang Gusti. Semoga taun iki aku iso rapi. Aku bosen urip dhewe. Aku bosen urip dhewe. Aku bosen urip dhewe.